Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Qala Syaikh Muhammad bin Ibn Abdul Hamid rahimahullah ta'ala wa min al-alfaz ajma. Di antara lafal-lafal tauhid ma'nawi adalah ajma. Tauhid ma'nawi dengan lafal-lafal tertentu. Tidak semua lafal apa tertentu yang ditatabbu diteliti oleh ulama nahwu dari kalam Arab. Di antara lafal tersebut yang digunakan sebagai tauhid ma'nawi adalah ajma. Wala yu'akkadu bihadzal lafzi ghaliban illa ba'da kull. Dan tidaklah dikuatkan dengan lafal ini seringnya pada umumnya ghalibnya kecuali setelah kul. Sebenarnya setelah kul baru ajma. Contohnya wa minal ghalibi qawlu ta'ala, maksud ghalib yang sering taukid ajma setelah kul, firman Allah Subhanahu wa ta'ala fasajidal malaikatu kulluhum ajma'un. Fasajidal malaikatu kulluhum ajma'una. Fa ana hasmi ma qablaha sajada fi al-madi malaikah fa'il marfu'. Kulluhum kullu ma tawkid fil malaikah. Ma tawkid bil marfu' marfu'un mithlu. Wa mudaf ha mudaf ilayhi wal mim alamatun jar. Ajma'un taukid bil malaikah. Taukidnya sini dua. Kulluhum dengan ajma'una. Dan seringnya penggunaan ajma'un setelah kullun. Ajma'un taukid bil malaikah, taukid bil marfu'i marfu'un mithluhu 'ala mudrafihi. Maka batan rafa'nya al-waw. Ini batan anif dhammah. Li'annahu ish nah, ini jamun mula dari sal. Wamin ghairil ghalib, dan yang datang tidak sesuai dengan kebanyakan, keluar dari kebanyakan, keluar dari biasanya. Biasanya setelah kul, tapi ini tidak biasa, tidak setelah kul. Qalu rajiz, ucapan seorang penyair, idan dhalaltu dahra abti ajma'a. Nah, kalau begitu aku menjadi bersedih setahun penuh. Dahra ajma'a, selama-lamanya akan bersedih. Syaitnya di sini apa? Ajma'. Taukid tanpa didahului dengan kul. Ajma' taukid lidahra. Taukid lidahra. Taukid bil mansub. Mansub bil mitluh. Ala binasbi al. Ada mansubnya itu? Fathah atau alif? Al-fathah. Al-alif. Alif lil itlaq. Penggunaan ini apa? Keluar dari kebiasaan. Karena seringnya biasanya ajma' digunakan setelah kul, tapi di sini dalam syair ini, dalam bait ini tidak didahului kul. Rubbama ihtiyaja ila ziyadati taqwiyah. Terkadang butuh tambahan penguat. Kadang butuh penambahan penguat. Faji'a ba'da ajma'a bi alfadhi ukhra. Datangkan setelah ajma'a lafal-lafal yang lainnya. Wa hiya aqta' wa abta' wa absa'. Yaitu aqta', abta', absa'. Wa hadhihi alfadhu la yu'akkadu bi istiqlalan. lafal-lafal ini tidak digunakan tauqid sendiri, tidak digunakan sebagai penguat sendiri, tidak. Penggunaannya apa? Setelah ajma, setelah ajma untuk penambah penguat. Contohnya jal qaumu ajma'una akta'una abata'una abasa'una, semakin apa, menambah penguat maknanya. Datang kaum semuanya, seluruhnya. Dari segi makna hampir sama semua, yang menunjukkan secara keseluruhan. Akta'una abata'una abasa'una. Allahu a'lam. Anu Ustaz. Kalau kila dengan kinta seperti di Indonesia. Apa itu? Kila, kinta. Kila, kinta. Ada juga. Sehingga sebutkan ya. Nah, di antara alfa tauqid juga maknawi apa? Kila, kinta. Sehingga tauqid untuk musanna. Musanna. Jar rajulani kilahuma wa itu rajulaini kilaihima. Ya Rabb, yang terakhir dari jal qawmu ajma'una akta'una abta'una basa'un, ja'a fil madhi qawm fa'il marfu' ajma'un tawqid lil qawm tawqid lil marfu' marfu'un mithlu akta'un tawqid lil qawm, semuanya kembali ke mu'akadnya. Tawqid lil marfu' abta'un juga tawqid lil qawm tawqid lil marfu' marfu' ana min rafi' an waw abasa'un juga tawqid lil qawm tawqid lil marfu' marfu' mithlu. Ini ada di sisi hasyiah di sini. Wa qawli fi i'rab al-mu'akkadat tawkid bil qawm. Ucapan buat hasyiah dalam kitab ini. Apa ini? Al-Dhahabiyah. Semuanya sebagai tawkid bagi mu'akkad al-qawm. Kasifatil mutawaliyah. Ini seperti sifat yang mutawaliyah, berturut-turut. Sifat yang disifati satu, sifatnya banyak, kembali ke satu mausuf. Wakila ada yang menyatakan kullu minha tawqid lima qablah, masing-masing darinya dari lafal-lafal ini adalah tawqid bagi untuk sebelumnya. Ajma'un tawqid untuk apa? Al-qawm. At-ta'un tawqid untuk ajma'un. Abta'un tawqid untuk apa? At-ta'un. Abasa'un tawqid untuk abta'un. Masing-masing tawqid untuk kalimat sebelumnya. Ini qaul, namun yang rajih dirajihkan oleh di sini tulis hasyiah. Pendapat yang pertama itu semuanya kembali ke mu'akkad, semuanya tauqid untuk mu'akkad yang pertama. Tadribun al-i'rab, latihan i'rab. Inda qira'atul kitab kullahu. Qira'atul kitab kullum, qira'atul fi'il fa'il. Naam. Al-kitab, makhluni, ala makhluni, al-fathatu la'annahu, lal-ismi mufrad. Kullahu, tawqidun, tawqid, lil-kitab. Lil-kitab, tawqidu, nasmi, tawqidul mansubi, mansubi, mansubi mufrad. Naam. Demirun dari sana silon. Lima hal ya bang. Nah, untuk nilai. Nah, lima hal jari. Lima hal jari. Nah, lima hal. Dek. Zarorna al-waziru nafsuhu. Zarorna fi'il madhi mabni mabni ala al-fathi la mahalla i'rab nun na na damirun muttasil nam marfu Oh, itu majrur mansub. Di mahalli ya. Mansub atau majrur? Mansub. Hah? Dhamirnya mansub berarti mu'rab. Anna dhamir muttasil. Istilah marfu mansub majrur itu untuk kalimat mu'rab. Anna mabni al-sukun fi mahalli nasmin. Nah. قول لي ما هو الوزير Dak. Salam tu ala akhika ainihi. Salam tu ala akhika ainihi. Salam. Salam tu. Ya bapa. Ala aku jadi akhihi. Akhika majrurun li harfi jar ala wa aslan khamsa wa ala man jarri al ya ma'anam isma'il khamsa hamdahu ka hamdahu ilayhi aynihi di akhir. Nah. Wala wa tawkid bil man tawkid. Apa marfu atau mansub? Apa? Tawkidul makhfudi makhfudun mithl atau tawkid wa tawkidul majruri majrurun mithl ala mudjarrihi al asraf nعم الكسره والمضاف ها مضاف جار رجال الجيش اجمعون لك Rijalu fa'ilun marfu'un wa 'alamatu rafihi dhammatun dhahiratun 'ala akhiri li'annahu jam'u taqdir wa huwa mudaf al-jays mudafun ilayh majrurun wa 'alamatu jarrihi kasratun dhahiratun 'ala akhiri li'annahu ism mufrad ajma'un tawkid li rijal tawkid al-tawkid al-marfu' marfu'un mithluhu نعم على ما طرف ايه الواو نيابه عن الضمه لانه جمع مذكر سالم من عوض عن التنوين يرسل همسه جاء الرجال يس كلهم اجمعين ada tambahan yes كلهم اجمعين kalau كلهم berarti dia adalah الغالب sesuai yang kebanyakan seringnya penggunaan yang sering dipakai. Adapun tanpa kurun boleh, tapi ini apa? Jarang dipakai. Boleh, tapi apa? Ala ghairi ghalib. Ghalib itu. Kondisi ini ghalib. Karena penggunaan ajma seringnya penggunaannya apa? Setelah kul. Adapun tanpa kul ini boleh juga, tapi apa? Tidak sesuai yang kebiasaan. Ala ghairi ghalib. Hendak. Apa di benda? Ini. Hadar rijalu jami'uhu. Rijalu. Hadar rijalu jami'uhu. Nah, nah, hadar fi'il madhi. Fa'ilun marfu'. Jami'uhum. Jami'uhum. Tawkidul lirrijal. Wa tawkidul marfu'i marfu'un mithluh. Wa huwa mudhaf. Wal ha'a da mudhaf ilayh. Wa ilim alama jam'in bidur. Nah. Dan hafidhul Qur'ana kullahu. Hafidhul fi fa'il. Qur'ana fa'il. Qur'ana maf'ul bih. Al-Qur'an maf'ul bih. Wa huwa mansub. Wal mansub. الفتحة الظاهرة لأنه اسم مفرد كله توكيد للقرآن والتوكيد منصوب مثله وهو مضاف والها مضاف إليه. Najjal katibani a'yunuhuma. Al-katibani kain besi matruh. Wa alamatu rafi al-alif. Di'annahu mufannam. A'yunuhuma taqid bil katibani. Taqid bil matruh. Nah. Alha. Hamdok. Wal mim wal alif. Nah, mim bil imad alif tasnia. Ndak. Marartu bil qaumi ajma'ina. Marar fi'l madhi mabniun ala sukun liittisali bi dhalika mutaharrik wa ta'u fa'iluhu damirun muttasil mabniun ala dhammi fi mahalli raf'in bil qaumi bil fi harful jar wal qaumi majrurun bi bil apa? Kalau satu huruf cara membacanya apa? Al-ba'u. Nah, sebut nama hurufnya. Al-ba'u harfu jarin. Wal qaumi dhamir ismun majrurun bi bil ba'. Nah, wa ajma'in taukidul lil qaum. Wa tabi'ul wa tabi'ul majrurun mithluhu. Wa alamatu jarrihi al-ya. لأنه جمر منف جمع مذكر سالم والنون عوض عن التنوين. نعم أحسن الله ربما. نعم الحمد لله sudah pada bisa i'rab semuanya insyaallah. Jika sudah bisa i'rab sudah paham insyaallah. Kita mulai kembali. Kita pelajari pada sore hari ini masih bahasan tawabi. Di antara tawabi itu tawqid. Tawqid secara bahasa takwiyah. Takwiyah, penguat. Ada secara istilah ada dua macam, tawqid lafzi dan tawqid maknawi. Ada pun tawqid lafzi yaitu takrarul lafzi di aini atau di muradifi. Mulang lafaz itu sendiri, lafaz yang sama atau yang semakna. Muradif lafaznya beda dengan maknanya sama. Ada pun tawqid maknawi tabi alladhi yarfa'u ihtimal as-sahwi aw tajawuza fil matlu'. Tabi' kalimat yang mengikut yang mengangkat kemungkinan lupa atau kemungkinan jauz berluas-luas dalam ucapan. Adapun tauqid lafzi ini bisa pada semuanya. Bisa terjadi pada isim, fi'il dan harf. Tauqid lafzi. Adapun tauqid ma'nawi khusus pada isim dengan lafaz-lafaz tertentu. Yang disebutkan oleh para ulama nahu dari hasil penelitian mereka, kata buah mereka dari kalam al-Arab. Di antara tauqid ma'nawi nafsun ainun kullun jami'un. Demikian juga ajma'. Di antara tawabi' ajma' at-ta'un abata'un abasa'un. Ini penggunaannya harus telah apa? Ajma', tidak bisa digunakan sendirian. Di antara yang juga kita telah lewat di apa? Muyassar. Kila sama apa? Kilta. Kila dan kilta untuk tauqid mutsanna. Sampai di sini ada yang belum jelas? Mushtaq dengan jam. Apa itu? Mushtaq dengan jam. Mushtaq. Mushtaq dengan pecahan yang diambil dari lainnya. Jamid yang tidak diambil dari lainnya. Mushtaq seperti isim fa'il, isim maf'ul, mushtaqat. Semuanya diambil dari asal apa? Masdar. Dapat yang lebih kuat. Ahli Basrah. Aslul mushtaqat adalah masdar. Di masdar termasuk ada isim jamid. Demikian juga isim-isim yang lain yang bukan mushtaq. Bukan mushtaq. Misalnya akhun, zaidun, dan seterusnya. Bukan mushtaq. Jadi mushtaq lawan dari jamid. Mushtaq kalimat yang diambil dari pecahan dari kalimat lainnya. Adapun jamid tidak diambil dari yang lain, bukan pecahan dari kalimat lainnya. Allahu a'lam. Itu bisa berupa fi'il isim. Apa itu? Fi'il isim terbagi dua menjadi dua isim. Jamid dan mushtaq. Jamid dan saja. Fi'il termasuk mushtaqat juga. Maktabun. Kata bayak tubuh kacban maktaban wa katibun. Mushtaqat banyak macam nanti fi'il madhi, mudhari, fi'il amr, isim fa'il, isim ala, isim zain, isim itu masuk mushtaqat. Dan selain antar selain masdar yang jamid itu jamid selain banyak benda-benda nama-nama benda-benda banyak jamid termasuk nama orang sah itu jamid sah nama orang Taufik Zain. Hei, nama orang ada yang serapan dari kalimat-kalimat mushtaq Taufik, tapi masdar ya, jamin. Muhammad isim maf'ul. Muhammad isim mushtaq itu Soleh isim fa'il. Soleh dengan isim fa'il mushtaq. Hanya kalau dijadikan sebagai nama alam, berarti dia masuk jamin. Jadikan nama alam, tapi jadikan sebagai isim fa'il atau isim maf'ul apa? Masuk mushtaq. Berarti kebanyakannya dari kata ansar kebanyakannya mushtaq saja. Mushtaq yang bisa dihafal wazan-wazannya itu. mustaqim. Kalau pecahan dari yaqulu fa'ala wa fa'ala. Pecahan dari masdar. Iya, masdar. Kemudian kita sempurna seperti Bainun kesempatnya jan jamit ya. Sempurna kesempatnya kesempatnya apanya? Ta'al dan gendara apa? Ta'al kita udah mengandung sifat deh kalau ta'al kan nama fi'il ya fi'il jamit kan fi'il ada yang mutasarif ada yang jamit juga tasarrif yang ada punya fi'il madhi punya fi'il mudhari punya fi'il amar yang jamid hanya bentuk fi'il madhi saja ketika asa termasuk fi'il jamid ya fi'il jamid laisa kalau yang tadi yang ana maksud yang isim ya mbak isim isim jamid sama isim mustaq. Kalau fi'il ada fi'il jamid sama apa? Bukan fi'il mustaq tapi tasarrif. Kalau fi'il namanya fi'il jamid dan tasarrif. Ada pembagian mustaq dan jamid tadi itu untuk isim misalnya. Isim. Isim jamid dan isim mustaq. Ada pun fi'il, fi'il jamid, fi'il tasarrif. Tasarrif ada tasarrif tam, ada yang bukan tam. Yang tam yang punya fi'il madhi, mudhari dan amar. Tasarrif tam. Ada yang hanya punya fi'il madhi, mudhari tidak punya fi'il amar. Tasarrif tapi tidak tam. Ada yang hanya punya fi'il madhi saja, tidak punya fi'il mudhari, tidak punya fi'il amar. Fi'il jamid dikatakan fi'il jamid. Allahu a'lam. Alhamdulillah.